kelima, karena di pertemuan yang lalu kita cuma sampai di prinsip yang keempat. Sekarang prinsip kelima, halaman 365, kalau di buku antum 372. Disebutkan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas di dalam bukunya ini, prinsip yang kelima, usaha untuk menegakkan syariat Allah Ta'ala di negeri yang syariat itu tidak diterapkan, dan upaya untuk memulai kembali kehidupan secara islami di atas manhaj nubuwah yang dapat mempersatukan kaum muslimin dan mempertautkan kalimat mereka adalah kewajiban syar'i yang terkandung dalam manhaj taghyir rabbani, yaitu metode untuk merubah keadaan masyarakat menurut syariat Allah Ta'ala. Yang perlu digarisbawahi atau distabiloi, kata-kata kewajiban syar'i. Maksudnya di sini, penegakan syariat Islam di kalangan masyarakat itu adalah kewajiban setiap individu masyarakat itu. Dan sudah beberapa kali kita sebutkan kewajiban ini, satu orang dengan orang yang lain bisa berbeda-beda. Bagi mereka yang menjadi penguasa, tentu kadar kewajibannya berbeda dengan orang-orang yang menjadi rakyat biasa. Laki-laki beda dengan perempuan. Kepala rumah tangga beda dengan anggota keluarga. Tapi yang jelas, usahanya merupakan kewajiban. Berarti perlu distabilo juga kata usaha. Artinya, jangan diam-diam saja. Setiap dari kita harus punya usaha, meskipun kadang sebagian usaha itu tidak berhasil. Apakah setiap usaha yang kita lakukan pasti berhasil? Tidak, belum tentu. Tapi harus ada usaha. Misal kita kepala rumah tangga, maka istri kita yang dulu belum berhijab, maka sekarang setelah kita mengetahui kewajiban ini, kita harus suruh dia berhijab. Saya yakin teman-teman di sini pasti ada yang dulu waktu nikah dia dengan istrinya sama-sama masih awam. Waktu nikah dianya belum ngaji, istrinya juga belum ngaji. Sama-sama dari kalangan sufi, suka TV. Tiap hari nonton TV, nonton dangdut, nonton idol, nonton sinetron, nonton film baru. Itu semua berdua, bahkan bersama keluarga. Anak-anak juga diajak. Suaminya kalau keluar rumah pakai celana pendek, kalau cuci mobil, cuci motor di rumah, di depan rumah enggak pakai baju, hanya pakai celana kolor. Jadi istrinya tetangga lihat keseksian perutnya. Istrinya pun sama, enggak beda. Istrinya kalau keluar dari rumah tank top, rok sepaha, pakai celana jean, pakai legging. Ya. Sehingga suaminya serta tetangga bisa lihat aurat-aurat dirinya. Anaknya enggak ngerti ngaji, enggak pernah diajarin ngaji. Jangankan diajarin ngaji, diantar TPA pun tidak. Nah, akhirnya dapat hidayah nih, satu atau malah dua-duanya. Jangan berkecil hati. Tapi kita perlu bersyukur dan harus bersyukur bila ternyata kedua-duanya mendapatkan hidayah. Nah, setelah itu apa yang dulu belum tegak berupa syariat di dalam rumah kita harus sudah mulai ditegakkan. Itulah highlight kata usaha. Istrinya belum, maka suaminya harus berusaha mengajak istrinya. Ada ikhwan di sini, cuman berapa minggu ini saya tidak lihat dia. Dia bilang, kadang-kadang kalau jalan Ustaz, saya pakai gamis, istri saya itu tidak pakai jilbab. Maklum karena saya juga baru ngaji, tapi saya mau langsung berubah. Jadi saya pakai kesamase, dia pakai baju simpanse. Nanti kalau orang lihat di tengah jalan, lucu kali ngeliat kami itu. Ini berjenggot, ini tidak berjilbab. Apa hubungan di antara mereka berdua? Kalau dibilang bapak dan anak, mukanya seumuran. Ya. Ada lagi yang saya lihat, istrinya itu, dia ikut kajian, istrinya itu pakai jin. Nah, saya ketemu di kajian, lalu saya tanya, loh, nanti ikut kajian? Ya Ustaz, tadi yang ke kantor kan? Iya benar. Berarti yang tadi pakai celana jin itu siapa? Istri Ustaz. Antumnya gini, istri antum begitu. Iya Ustaz. Tapi kalau dia kajian, dia pakai gamis. Nanti pulang dari kajian, jin lagi. Nah, seorang suami harus berusaha menegakkan syariat Allah di dalam rumahnya. Karena dia hanya rakyat biasa. Begitu juga misalnya suami, istri atau orang tua. Orang tua ini sudah mengenal Islam dengan baik. Maka mereka wajib untuk mengajak anak-anaknya menegakkan syariat juga. Yang perempuan sudah harus dipakaikan jilbab. Usahakan sedari kecil supaya nanti ketika dia mulai baligh sudah ada proses sebelumnya. Sebagaimana yang kita bahas waktu di kajian BDI Ahad malam yang lalu. Anaknya sudah dipakaikan jilbab dari kecil supaya istilahnya itu tidak kaget, tidak terbiasa pakai jilbab. Tiba-tiba dia melapor dirinya haid, langsung dipaksa pakai jilbab. Tidak punya fase transisi dari baju seadanya tiba-tiba harus menutup semuanya. Bisa jadi anaknya kaget, merasa gerah, merasa panas. Tapi kalau dia sedari kecil sudah dipakaikan jilbab, keluar rumah pakai jilbab, maka mungkin dia sudah akan terbiasa. Anak laki-laki diajak untuk pergi sholat ke masjid. Semua anak sudah harus bisa membaca Al-Quran sebelum mereka baligh. Ya. Dulu orang tua saya ngajari saya, tidak pakai guru awalnya. Mama karena memang dulu biasa ikut MTQ, maka mama sendiri yang ngajarin kami, saya, kakak, adik. Habis maghrib wajib duduk, tidak boleh nyala TV. Kalau tidak mau ngaji, ya banyak konsekuensinya. Antara cubit, pukul, tentu bukan bogem ya, telapak tangan, atau tidak diberi uang saku, atau tidak diajak jalan, atau tidak diajak bicara. Tapi kami kecil-kecil sudah ikut MTQ juga, mengikuti orang tua. Meskipun salah langkah, langkahnya adalah lebih ke arah suara ketimbang hafalan. Tapi saya kecil kelas 3 SD umur 8 tahun sudah juara MTQ Balikpapan. Adik saya umur 5 tahun juara meskipun tingkat kecamatan. Juara tartil 6 tahun. Yang juara satunya 5 tahun. Dia cuma juara duanya. Saya ingat waktu kami MTQ di ada masjid di Mekarsari, belakangnya Satria Puskim. Ya. Itu hasil kami kecil dididik oleh orang tua, disuruh duduk. Ya. Ini adalah usaha orang tua untuk menegakkan syariat Islam sebatas yang mereka mampu di rumahnya. Kita rakyat biasa tidak mampu untuk menerapkan, misalnya kalau mencuri kemudian potong tangan. Ini yang melakukannya adalah siapa? Penguasa. Itu yang saya maksud tadi. Beda orang beda bentuk kewajiban. Nah, ada kata-kata manhaj nubuwah. Maksudnya manhaj nubuwah itu adalah metodologi Nabi dalam berdakwah. Kita sama-sama tahu manhaj itu artinya apa? Metodologi. Nubuwah kenabian. Maksudnya metodologi kenabian adalah metodologi Nabi dalam berdakwah di zaman beliau dulu. Di hari-hari ini kita dapati ada orang-orang menyimpang. Mereka suka menyebarkan pahamnya di Masjid Basarnas sana. Orang mengenalnya dengan nama Khilafatul Muslimin. Hati-hati. Ini orang-orang menyimpang, hizbiyah, punya pemikiran-pemikiran khawarij. Cabang-cabang NII. Pecahan-pecahannya dari sono. Mirip-mirip JI, mirip-mirip Islam Jamaah. Saya pernah dimintain nomor telepon oleh salah satu, kayaknya dia gubernurnya sini lah, karena dia itu negara dan negara. Mereka menamakan diri mereka Khilafatul Muslimin dengan manhaj nubuwah. Suka mangkal juga di Raudatul Jannah, Pasar Baru. Suka ngajak-ngajak yang muda-muda khususnya. Bahkan dia pernah ngomong sama saya, Ustaz, kayaknya menarik juga nih pemikiran Ustaz ini. Mungkin kapan-kapan kita bisa dialog. Terus kasih kartu nama kah apa ya, waktu saya lupa. Saya bilang, oh, Khilafatul Muslimin. Iya. Dimasukkan oleh admin ke dalam grup, langsung nyebar pemikirannya. Ya, langsung tak remove lagi, remove dia, jangan dimasukkan. Nanti jadi syubhat. Karena dia negara dalam negara, tapi inkonsisten. Tidak mengakui negara Indonesia, tapi kalau pergi umroh mereka pakai paspor apa? Indonesia. Kalau KTP Indonesia. Yang enggak cuma nikah aja. Enggak pakai KUA Indonesia. Allah berfirman, "Illallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubah keadaan mereka sendiri. Lihat catatan di sini. Penerapan syariat seperti ini dilakukan dengan catatan. Usaha tersebut tidak dilakukan dengan cara hizbiyah atau asabiyah atau fanatisme. Apa itu hizbiyah? Ada catatan kakinya. Hizbiyah itu berkelompok-kelompok yang pakai prinsip-prinsip khusus, ada ART khusus yang harus ditaati oleh orang yang menjadi anggota kelompoknya. Yang bila dilanggar maka anggota ini bisa dikeluarkan. Saya katakan misalnya kepartaian. Meskipun mereka menamakan diri Partai Islami. Begitu juga Ashabiyah, yaitu mengunggul-unggulkan golongan. Sampai saya pernah contohkan bentuk Ashabiyah, Hizbiyah yang seperti ini di Indonesia luar biasa, kadang-kadang merusak. Bahkan yang dirusaknya adalah akidah. Misalnya mereka ada yang mengatakan, kalau nanti kalian di dalam kubur ditanya oleh malaikat, enggak usah susah-susah. Jawab aja pengikutnya Kiai Fulan. Maka ini hizbiyah, asabiyah. Usaha menegakkan syariat Islam harus dilakukan dengan dakwah yang aman dan benar. Dengan ilmu yang bermanfaat. Dengan keyakinan dan kesabaran serta tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman Salafus Saleh, bekerja sama dalam kebaikan dan takwa, saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran, dengan membersihkan noda-noda yang mengotori akidah kaum muslimin serta mendidik mereka di atas manhaj yang benar. Ini caranya. yaitu menegakkan syariat Islam itu lewat dakwah yang benar, pakai ilmu. Sebagian orang ingin menegakkan syariat Islam tapi dengan cara yang salah, misalnya melakukan perusakan berupa pengeboman. Ini cara yang merusak, cara yang tidak sesuai dengan Islam itu sendiri. Bahkan justru akibatnya adalah Islam yang dikenal sebagai agama teroris, kata orang. Kenapa demikian? Karena memang sebagian pengikut Islam ini ada yang teroris. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena pemahaman yang salah. Maka dalam dakwah pemahamannya harus benar, ilmunya harus benar. Ada lagi dakwahnya pakai dakwah persuasif, tapi dengan ilmu yang tidak benar. Misalnya dikerjakan sebagian orang, mereka datangi rumah-rumah penduduk pakai acara khuruj dulu, nginep di masjid, bawa kompor. Meskipun bawa kompor juga tidak masalah aslinya, jika memang dibutuhkan. Tapi acaranya itu loh, khuruj, lalu kemudian berkeliling ke rumah-rumah warga mengajak. Persuasifnya oke, tapi kadang mengajak orang dengan ilmu yang tidak benar. Hadisnya tidak diperhatikan, dhaifkah, sahihkah, maudhu'kah, palsukah. Yang penting ngajak dulu. Orang disuruh duduk, lalu kemudian dibacakan hadis-hadis yang tidak disaring. Bahkan tidak jarang dari mereka yang membacakan hadis itu sebenarnya orang yang juga baru taubat. Ya atau tidak? Yang juga kemarin baru jadi preman, sekarang sudah taubat, langsung disuruh kajian, misi kajian, suruh ceramah. Maka ini maksudnya benar, ilmunya salah. Karena di dalam manhaj salaf, di dalam akidah Islam secara umum, tidak ada orang bisa berdakwah kecuali harus duduk belajar dulu. Seandainya ada orang baru taubat bisa langsung ngisi, maka tidak perlu ada yang namanya ulama. Karena seseorang baru dikatakan ulama setelah melalui proses belajar yang sangat panjang. Imam Bukhari misalnya, beliau dikatakan alim dalam hadis, tapi beliau dahulu hanya untuk mencari satu hadis yang penting sahih, kadang-kadang menempuh perjalanan 2 bulan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, coba lihat. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya belajar haid nifas 9 tahun. Masalah apa itu? Haid nifas, satu bab saja dari masalah toharah, masalah kewanitaan. Bab haid nifas dipelajari 9 tahun. Lalu ada orang di zaman ini baru tobat kemarin, tiba-tiba langsung isi kajian. Seperti kaum tablighi. Maka ini dakwahnya, maksudnya benar, ilmunya yang tidak diperhatikan. Prinsip yang keenam disebutkan di sini. Dalam penerapan syariat Islam, maka pertama kali yang harus dibenahi dan diluruskan adalah akidah dulu. Menjelaskan kepada pribadi dan umat Islam tentang hakikat maknanya yang agung dan keterkaitannya dengan penerapan syariat Allah. Perlu digarisbawahi di sini atau distabiloi kata-kata keterkaitannya dengan penerapan syariat Allah. Apa sih ikatan antara akidah dengan penerapan syariat? Ada yang bisa kasih pandangan atau pengetahuan? Apa yang antum ketahui tentang keterkaitan akidah dengan penerapan syariat? Jawabannya, dia seperti akar dengan batang dan ranting pohon. Tanpa adanya akar, maka batang mati, karena enggak dapat suplai makanan. Ada pohon mau hidup, akarnya enggak ada, batangnya enggak ada, maka jangan bisa berharap rantingnya hidup, karena pokok-pokoknya tidak hidup. Di dalam agama kita, akidah itu akarnya atau rantingnya? Akarnya. Makanya di sini disebutkan pertama kali yang harus dibenahi akar dulu. Karena kalau akarnya sehat, maka nanti ke atasnya juga sehat. Makanya ada sampo, apa bunyi samponya? Sampo perawatan akar, ya kan? Ya atau enggak? Sampo perawatan kutikula rambut. Kenapa yang mau dirawat kutikulanya, akarnya? Karena itu nanti akan berbuah rambut yang bagus, kan gitu. Logika yang sangat sederhana. Kalau ingin bagus sholatnya, kalau ingin bagus puasanya, maka benahi akidahnya. Kalau akidahnya rusak, maka sholatnya insya Allah pun akan goyang-goyang. Dulu antum langsung sholat lima waktu, enggak kan? Apa yang bikin antum sholat lima waktu? Jawabannya ada keyakinan dalam dada. Keyakinan apa? Keyakinan adanya surga neraka. Itu pelajaran apa? Akidah. Keyakinan Allah itu ada. Pelajaran apa itu? Akidah. Keyakinan bahwa bila meninggalkan sholat akan diazab oleh Allah. Dalam masalah apa itu dipelajari? Akidah. Ketika akidahnya kuat, maka akan melahirkan amalan yang baik. Itulah kenapa kita katakan akidah itu nomor satu, karena dia akar. Tambahan tidak ada di situ. Kenapa juga akidah itu nomor satu? Jawabannya catat, tidak ada di situ. Ini dari saya sendiri. Bila seseorang hidup di negeri Islam, bila seseorang hidup di negeri Islam yang ditegakkan hukum syariat, yang ditegakkan syariat, namun dia melakukan syirik, namun dia melakukan syirik, akidahnya rusak, maka janji Allah untuknya apa? Surga atau neraka? Neraka. Ulang, apa tadi? Jika seseorang hidup di negeri Islam yang di sana ditegakkan syariat, tapi dia berbuat syirik, terus akidahnya rusak, kepercayaannya dia misalnya Allah itu di mana-mana, dia meyakini bahwa agama Islam dan agama yang lainnya sama saja, akidahnya rusak, maka janji Allah untuk dia apa? Neraka. Sekarang kita balik, ada si fulan tinggalnya di negeri kafir, di sana tidak ditegakkan syariat Islam, tapi dia tauhid, akidahnya lurus. Kira-kira janji Allah untuk dirinya surga atau neraka? Berarti yang mana yang lebih penting? Yang paling penting untuk dibenahi berarti yang mana? Akidah dulu, bukan sholat. Sholat nanti. Makanya ingat pesannya Nabi kepada sahabat yang diutus ke Yaman. Siapa? Mu'adz bin Jabal. Apa yang kata Nabi? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hendaknya yang engkau jadikan dakwah pertama kali adalah syahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Bila mereka menaatimu, maka beritahukan mereka, mereka wajib sholat lima waktu. Sholat lima waktunya nanti. Akidahnya benar dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajak umat untuk menegakkan ibadah hanya kepada Allah saja. Allah taala berfirman, "Innal hukmu illa lillah, amara an la ta'budu illa iyyah." Keputusan dan hukum itu hanya milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak beribadah kepada selain Dia. Allah Ta'ala juga memerintahkan umat Islam untuk taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Allah berfirman, إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. hanya ucapan orang-orang mukmin yang bila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, maka mereka akan berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ketujuh, mengimani keumuman syariat Islam serta kebaikannya pada setiap zaman dan tempat. Prinsip yang ketujuh di dalam menerapkan syariat Islam, bahwa seorang ahlu sunnah, seorang muslim harus mengimani bahwa syariat Islam ini mencakup seluruh zaman dan seluruh tempat. Tidak benar apabila ada orang berkata, saya muslim, tapi menurut saya Islam itu cocoknya di zaman Nabi aja. Adapun zaman sekarang sudah tidak cocok. Ini kata sebagian orang, terutama kalangan orang-orang yang menyimpang sesat, menyesatkan dari kalangan jaringan liberal yang disebut Islamnya, karena sejatinya mereka munafik. Seperti yang baru-baru ini lagi diributkan di media sosial, tentang apa? Tentang disertasi zina, disertasi hubungan seksual non marital. Ya itulah, kata-kata yang sok intelek tapi isinya sampah. Mereka bilang, oh ini dulu gak cocok, kalau ini cocok, kalau ini gak cocok, kalau yang seperti ini baiknya di zaman Nabi, yang seperti ini sekarang enggak. Tapi kalau giliran soal syahwat kemaluan, yang zaman Nabi cocok, karena di zaman Nabi ada perbudakan, zaman kita pun ada perbudakan sampai akhir zaman, asalkan perbudakan itu didapatkan dari apa? Perang. Kata orang di zaman ini, kalau pembagian warisan di zaman Nabi perempuan dua kali, laki-laki dua kalinya perempuan itu cocok. Kalau zaman sekarang tidak cocok. Sekarang itu harus ada kesetaraan gender. Ya, karena setara berarti harus sama. Gak adil dong kalau tidak sama. Perempuan boleh keluar rumah, perempuan boleh kerja, perempuan boleh jadi presiden. Kesetaraan gender. Loh, tapi kan di dalam Islam perempuan itu hukum asalnya di rumah. Oh iya, itu zaman dulu, zaman Nabi. Kalau zaman sekarang sudah tidak cocok. Maka bagaimana kita menanggapi orang seperti ini? Jawabannya, ada yang tahu apa yang saya bilang waktu di hari Sabtu di Istiqlal? Siapa yang ikut di Istiqlal? Apa kata Ana waktu menanggapi bila ada orang bilang, menurut saya ini cocok, ini enggak cocok, ini zaman dulu, ini zaman sekarang? Apa kita bilang? Yang depan, ayo depan. Enggak ikut waktu itu antum, enggak ikut. Gimana? Saya waktu itu bilang, orang itu baru bisa menghukumi sesuatu kalau dia tahu secara utuh sesuatu itu. Maka tanya dia, Anda hafal berapa juz Pak Qurannya? Ada 10 juz. 10 juz. Al-Quran itu 30 juz. Ada 2/3 lagi yang Anda belum hafal, lalu Anda menghukumi Al-Quran dan agama ini. Berapa hadis yang Anda hafal? Hadis arba'in deh, berapa yang antum hafal? Sahih Bukhari Muslim, berapa yang antum hafal total? Ya enggak sih, saya hafal setengahnya aja. Setengahnya, berarti hilang lagi setengahnya. Bagaimana seseorang mau menghukumi sesuatu padahal setengahnya dia enggak tahu? Orang itu baru bisa menghukumi, menjudge sesuatu kalau dia semuanya itu dia sudah bisa lihat dari semua sisi. Artinya penilaiannya itu komprehensif. Kalau cuma dari sini tahu, sini enggak, ada pengetahuan tentang sesuatu ini yang hilang, bagaimana seseorang itu mau justifikasi sesuatu ini? Ini mangga bagus, ini enak, sudah dirasa, sudah. Yang sebelah sini kalau dibuka bisa jadi dalamnya busuk dan itu Anda buang. Ayo. Anda belum bisa menghukumi sesuatu kecuali Anda tahu semuanya. Anda paham semuanya. Lalu Anda mau bilang, oh ini sesuai zaman dulu, ini enggak sesuai kalau zaman sekarang. Itu justifikasi terhadap sesuatu yang Anda belum tahu utuh. Berarti Anda nilainya setengah-setengah. Sedangkan di dalam Islam ini, keyakinan para ulama yang mengetahui agama ini, ya, mereka berijma' bahwa Islam ini cocok segala zaman, segala tempat. Gak ada ceritanya ini Arab, ini bukan Arab. Allah Maha tahu tentang hambanya. Kamu ciptanya siapa sih sebenarnya? Ciptaan Allah. Ya sudah, kalau kamu ciptaan Allah, Allah Maha tahu tentang dirimu. Sebagaimana orang Arab juga Allah Maha tahu tentang mereka. Sehingga Allah tidak pernah membuat syariat khusus Arab dan ini khusus non-Arab. Mau Arab non Arab, syariatnya sama. Anda punya kewajiban yang sama, sholat lima waktunya sama. Saya pernah dulu ikut halaqah tahfiz di kampus waktu di Saudi. Yang satu halaqah dengan saya, ada satu orang Saudi baca Quran gak lancar. Bahkan saya punya teman dari Mesir, dia lahir besar berbahasa Arab dengan Arab Mesir, tapi baca Quran terbata-bata. Sedangkan di Indonesia ada banyak anak kecil yang baca Quran lancar. Itu menunjukkan bahwa enggak ada Al-Quran khusus Arab, ini bukan Arab. Buktinya yang lahir di Arab saja berbahasa Arab, besar di Arab, berbangsa Arab, mamanya orang Arab, enggak bisa baca Quran Arab. Maka enggak pernah ada pembagian Islam itu khusus tempat ini, khusus zaman itu. Sepanjang zaman dan seluruh tempat, maka dia cocok. Kedelapan, dalam menegakkan syariat Islam harus diimani bahwa syariat Islam itu sempurna, fleksibel, layak hingga hari kiamat. Sempurna, maka tidak perlu lagi bid'ah. Islam itu tidak membutuhkan penambahan dan pengurangan karena Islam sudah sempurna. Sesuatu yang sudah perfect, kalau ditambah-tambah malah hancur dia. Sesuatu yang sudah perfect, kalau ada yang dikurangin jadi hilang kesempurnaannya. Maka kalau Islam ini sudah sempurna, cukup ikuti, jangan membuat inovasi baru. Kata Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Cukup ikut, kalian sudah dicukupkan, jadi kalian jangan bikin-bikin yang baru. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Cukup ngikut, jangan renov, jangan inovasi sendiri. Maka jangan bikin sholat sendiri. Antum sering dengar nih kata-kata ini, sudah sering kali dengar. Sunnah yang udah jelas aja, yang Islam yang sudah jelas dalilnya saja, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu aja saat dari semuanya, enggak semuanya kita bisa lakukan. Ya atau tidak? Maka enggak usah bikin baru. Yang sudah jelas pahalanya dan dalilnya saja, itu belum semuanya dikerjakan. Maka untuk antum, untuk apa antum mengerjakan sesuatu yang mengada-ngada, yang pahalanya belum tentu, dosanya pasti. Nah, tadi ada kata-kata Islam itu fleksibel. Maksudnya fleksibel itu bukan dengan hawa nafsu. Sebagian orang kalau baca ini, oh tuh fleksibel kok, kata Ustaz Yazid aja fleksibel. Jadi gimana? Ya enggak apa-apa lah, kita kerja di bank sementara sambil mencari yang lebih baik lagi. Dia kan fleksibel. Itu fleksibel dengan hawa nafsumu. Fleksibel maksudnya Islam itu adalah bisa ke sini, bisa ke sana, selama dua-duanya dalam koridor syar'i. Tapi kalau ada yang keluar dari syar'i, maka itu bukan Islam fleksibel namanya, tapi Islam hawa nafsu. Contohnya fleksibel, contohnya yang bisa ke sini, bisa ini, bisa itu. Misalnya ketika antum safar, lalu antum mau berpuasa karena antum merasa ah enggak lapar, naik pesawat aja kok. Dari sini ke bandara diantar mobil, nanti sampai di bandara sana dijemput mobil. Ah, puasa aja. Temen antum maunya enggak puasa. Dia bilang, "Aku enggak puasa ah. Soalnya kayaknya nanti aku mabuk juga. Biasanya aku kalau naik pesawat tuh mabuk." Haram lo mabuk, bukan mabuk, mabuk itu mabuk-mabuk udara. Nah, lalu dia tidak mau puasa karena paling-paling juga nanti muntah katanya. Ada lagi yang ketiga, aku tidak puasa soalnya sayang naik Garuda ada makanan, kata dia. Tiga-tiganya enggak ada yang berdosa. Kenapa? Islam fleksibel. Di dalam koridor syar'i memang seorang musafir diberikan keringanan untuk memilih. Tapi jangan pakai hawa nafsu. Kan sama-sama ridho aja kok. Ya, enggak apa-apalah kita ngutang-ngutang, saling berhutang dan janji-janjian ada kelebihan. Kan sama-sama ikhlas aja. Fleksibel, Islam itu fleksibel. Itu namanya hawa nafsu. Kesembilan, mengimani bahwa syariat Islam itu menghapus syariat-syariat agama terdahulu. Tapi ini, perkataan ini kurang baik, kurang sempurna. Kata-kata penulis di sini ada yang kurang sempurna, maka sempurnakan. Mengimani bahwa syariat Islam menghapus syariat agama terdahulu jika bertentangan dengan Islam. Jika bertentangan dengan Islam, jika tidak maka tidak. Jika tidak maka tidak, maksudnya apa? Jika tidak bertentangan maka tidak dihapus. Ini baru benar, baru lengkap. Di dalam menegakkan syariat Islam harus kita yakini bahwa syariat Islam itu menghapus syariat Islam terdahulu yang bertentangan. Tapi jika tidak bertentangan maka tidak dihapus. Siapa yang bisa kasih contoh syariat Islam di zaman dahulu yang tidak dihapus? Bahkan kita disuruh untuk ikut. Syariat yang dulu ada sekarang enggak dihapus, malah disuruh ikut. Astagfirullah. Syariat yang dulunya ada sekarang tidak dihapus. Kasih contohnya, contohnya syariat Nabi Musa kalau mau taubat bunuh diri. Bah, enggak dihapus berarti kita sekarang ini bunuh diri semua kalau gitu. Apa? Hah? Haji. Tapi haji teknisnya beda. Saya mau yang teknisnya sama. Hah? Kurban. Khitan. Teknisnya khitan sama ya. Ada khitan yang beda? Misalnya potong atasnya dulu baru belak kemana gitu. Bolehlah khitan diberlakukan kepada Nabi, semua Nabi. Kata Nabi SAW, itu contoh yang bagus ya. Saya ada janjikan hadiah tadi? Alhamdulillah, itu. Contohnya khitan. Kata Nabi SAW, tentang sunnanul fitrah. Apa itu sunan fitrah? Sunnah-sunnah fitrah. Siapa yang bisa mendefinisikan? Apa itu sunnah fitrah? Jawabannya? Sunnah yang diberlakukan kepada seluruh umat manusia termasuk para nabi yang dulu. Artinya syariat ini di zaman syariat nabi dulu, nabi-nabi yang terdahulu juga ada. Contohnya khitan. Khitan itu nabi-nabi yang zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad juga khitan. Makanya Nabi Ibrahim khitan meskipun khitannya waktu tua. Apa yang lain? Jenggot, bolehlah. Jadinya sunnah fitrah semua. Ada yang disebut Nabi Muhammad sendiri. Yang Nabi bilang, ini syariatnya si Nabi Anu. Bahkan ini yang paling bagus, ikuti dia. Puasa Daud. Ada seorang laki-laki bilang, ya Rasulullah, aku bisa puasa. Ya udah, puasa sunnah setahun sekali. Oh, lebih dari itu. Ya udah yang 2 tahun. Nah, lebih dari itu. Ya udah yang sekian. Ya udah sampai akhirnya Nabi bilang, kalau begitu puasanya puasa Nabi Daud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sum afdhalus siyami shauma Daud alaihi salam. Kana yasumu yawman wa yaftir yawman." Nabi SAW mengatakan, kalau begitu puasalah dengan puasanya Nabi Daud, karena sesungguhnya sebaik-baik puasanya, sebaik-baik puasanya Nabi Daud, di mana beliau dahulu sehari puasa, sehari tidak. Ini syariat Nabi terdahulu yang di zaman Nabi ini oleh Nabi disuruh ikuti malah. Nah, coba kita lihat nih, kalau kata-kata nomor 9 ini mengimani bahwa syariat Islam menghapus syariat terdahulu, berarti syariatnya Nabi Daud, puasa Daud jadi enggak dipakai dong jadinya. Makanya saya bilang ini enggak sempurna. Baru akan sempurna kalau kita katakan yang dihapus yang bertentangan. Yang enggak bertentangan enggak dihapus. Azan ya. Contohnya yang dihapus adalah yang tadi, syariatnya Nabi Musa. Kalau zaman Nabi Musa ada orang mau taubat disuruh apa? Bunuh diri. Nah, itu baru disuruh hapus. Nah, kalau dipertahankan di zaman sekarang lah. Nah, antum jadi khawarij nanti kalau ikut-ikut. Nomor 10 sama persis dengan nomor 8 sebenarnya, maka tidak perlu. Nomor 11 dan 12 ini insya Allah kita lanjutkan setelah isya, setelah apa? Azan dulu. La prinsip yang ke-11 di dalam menegakkan syariat Islam adalah bertahap dalam menerapkan hukum-hukum dalam syariat Islam. Tapi catatannya, bertahap ini selama seluruh tahapannya tetap sesuai koridor Islam, selama masih dalam tahap yang sesuai koridor. Artinya bertahap ini, teman-teman yang dirahmati Allah, jangan langsung ekstrim, terutama pada perkara-perkara yang memang tidak bisa diterapkan secara ekstrim langsung. Ekstrim saya, maksud saya ini bukan ekstrim bahwa Islam itu ekstrim, bukan. Maksud saya langsung pada, orang bilang apa ya, pada peak positionnya gitu. Saya beri contoh, anak kita yang kecil, perempuan, apakah langsung dipaksa suruh pakai cadar? Kalau dia sudah pakai jilbab, haruskah dia pakai dan tidak boleh dibuka sama sekali? Ini saya contohkan sebagai bentuk bertahap. Kalau saya punya anak perempuan, tentunya tidak boleh dipaksa dia bercadar. Kamu bercadar, nanti kena ain. Begitu juga manakala dia menggunakan jilbab, mungkin kadang dia kepanasan, kan anak perempuan kan kadang panas, kadang dia merengek, kemudian dia ingin lepas jilbabnya, maka tidak mengapa dilepas selama dia apa? Selama dia belum baligh. Nanti kalau sudah baligh baru dilarang, tidak boleh, nanti berdosa nak. Karena kamu sudah baligh, sudah haid. Dan sebagian orang tua, kamu bercadar, mi kasih cadarnya, anaknya masih bayi, gitu. Lalu dipaksa, anak pergi SD, wajib pakai cadar. Padahal kita tahu dalam penerapannya ini sifatnya bertahap. Kalau dia mau pakai cadar, bagus. Tapi bila tidak, maka jangan dipaksa. Karena memang pada hakikatnya anak yang belum balik sekali, bahkan yang belum balik, mereka berjilbab saja, tidak apalagi pakai cadar. Adapun orang tua yang maksudnya perempuan dewasa yang sudah balik saja, mereka pada dasarnya tidak berkewajiban bercadar, karena cadar hukumnya sunnah insya Allah. Bagaimana anak kecil mau dipaksa dihukum kalau tidak pakai? Terakhir yang ke-12, di dalam menegakkan syariat Islam harus teguh. Jangan loyo. Jangan mudah terdemotivasi orang lain. Teguh itu apa teguh? Kokoh. Tidak goyah. Sebagian orang goyah, mudah goyah. Dikritik sedikit goyah. Ikut kajian sunnah, mulai menerapkan, lalu disindir, beh celananya kayak orang-orang sawah, beh jenggotnya kayak kambing, langsung goyah dia. Aduh, rasanya hati itu gimana katanya? Kenapa antum goyah dengan kata-kata orang? Termasuk bila yang bilang itu orang tua antum sendiri, karena sebagian dari orang tua kita mungkin belum paham bahwa itulah sunnahnya. Terus dia komentarnya begitu, ngapain sih kamu berjenggot-jenggot kayak gitu, jelek betul dia, apa kata orang nanti, gak usah lah begitu-begitu, kamu ini juga yang perempuan nih bercadar, hai gitu. Dimarahin sama orang tuanya, goyah dia. Padahal nanti di hari kiamat orang tua kita sama kita tolong-menolong kah? Enggak, sendiri-sendiri. Apa yang benar antum yakin itu benar dengan dalil, jalankan. Jangan tergoyahkan orang lain, sekalipun orang tua. Ada di sini ikhwan, mama bapaknya atau keluarganya itu keluarga yang haul-haul. Bukan haul-haul, haul-haul. Haul-haul. Nah, suka dapat kritikan. Saya bilang jangan goyah. Antum ajak orang tua antum, jangan antum diajak orang tua antum. Karena antum sudah berada di atas kebenaran dengan dalil. harus istiqomah. Apa itu istiqomah? Konsisten, teguh pendirian, tetap pada kondisi itu, tidak tergoyahkan. Itulah sebagian orang kalau tidak teguh, tidak istiqomah, dia futur. Apa itu futur? Futur itu apa ya? Bukan malas, terdemotivasi ya, turun semangat lah, akhirnya tidak kajian lagi. Kadang-kadang yang mendemotivasi mereka ini sesuatu yang gak nyata kadang-kadang. Terutama perempuan. Akhwat itu seringkali baper begini. Hari ini aku baru pertama kali ikut daurah dirasai. Tidak ada yang menegurku. Yang bercadar hanya bercakap-cakap dengan yang bercadar. Adapun aku, mentang-mentang aku ini bajunya bunga-bunga, gak ada yang menegurku sama sekali. Aku hanya di belakang sendiri, tak ada yang menyapaku. Insya Allah inilah hari pertama dan terakhirku. Jadi status ya, ngelapor suaminya, suaminya ngelapor sama saya. Ustaz, tadi istri ana sudah capek-capek dibawa Ustaz, gak ada yang negur gini-gini. Ana bilang, afwan akhiya, dulu kalau kata-kata begitu, mungkin dulu ana bilang gini, memang ikhwan-ikhwan itu. Kadang-kadang ana marahin akhwat waktu zaman-zaman dulu 2014. Awal-awal pulang dapat laporan gitu, ana marahin akhwat yang di atas. Akhwat, woi, akhwat di atas, woi. Jangan kalau bicara hanya sesama yang bercadar. Itu di belakang, pada ngeliat ke belakang kan? Yang di belakang yang bunga-bunga, aku. Itu yang di belakang coba diajak bicara. Awal-awal dulu. Lama-lama, saya tanya istri, istri bilang, sebenarnya enggak begitu kejadiannya. Kami itu nyapa. Cuma namanya orang baru ketemu temannya, yang sudah dikenal kan biasanya langsung klik duluan toh. Yang enggak kenal muka kan biasanya ada langsung nyapa. Itu wajar atau enggak? Antum ketemu yang sudah antum kenal dengan yang belum antum kenal. Biasanya antum duluan siapa yang mana? Yang sudah kenal itu wajar. Assalamualaikum Mbak, Om, anu, cipika-cipiki. Ada yang belum kita kenal, terus dia mojok-mojok sana. Coba kalau kita lihat ada ikhwan baru datang belum ikut kajian, udah enggak pakai jenggot gitu ya, pakai celana jin, pakai baju kaos, mojok-mojok di sana. Kita apain? Masa kita datangin, "Aki, sini antum, kasihan antum sendiri." Masa begitu? Terus, kadang-kadang satu orang dengan orang lain itu beda-beda gayanya. Ada orang itu yang dengan orang baru bisa langsung, siapa namanya, tinggal di mana. Ada yang, siapa namanya. Ada yang kalau salam, kelihatan giginya. Ada yang kalau salam, matanya aja gak ngelihat gitu. Gak mau lihat. Nah, sekarang kalau sudah begitu, siapa yang disalahkan? Jawabannya, menurut saya, yang baru yang salah. Karena orang baru datang masuk sebuah komunitas, dia yang harus assalamualaikum, salam, gitu. Jangan baru datang, pasti nggak ada yang lihat aku, pasti nggak ada yang lihat aku. Berdiri di belakang sendiri, salahnya sendiri jadinya. Itu menurut saya ya. Itu kejadian dulu di Namirah. Awal saya buka kajian di Masjid Namirah 2014. Ada orang-orang Namiro itu yang kaya-kaya, ya mohon maaf aja saya ungkapkan karena di sana pun saya pernah ungkapkan. Enggak, bukan karena dinasai baru saya ngomong. Di Masjid Namiro dulu pernah saya ngomong. Ya, karena ada yang kaya-kaya itu bilang gini, "Ustaz, jamaahnya Ustaz Fulan itu jamaah antum juga kan? Itu enggak ada yang negur. Kalau keluar masjid itu di parkiran itu sesamanya aja. Bapak-bapak di sini nih enggak ada yang ditegur." Gitu. Ya saya iya juga awal-awalnya. Belakangan tak lihat, bukan teman-temannya yang enggak negur, bukan ikhwan mana sunnah yang enggak negur, bukan. Merekanya yang busung dada dan memuka hanya lurus satu. Merekanya juga saya bisa bilang sombong. Mentang-mentang tuan rumah merasa harus ditegur. Sampai saya pernah ngomong di kajian, ada banyak tuh orang-orang sekitar Namira yang borjuis-borjuis. Saya bilang, mungkin Anda kalau di kantor, mungkin Anda terbiasa, Pak. Terbiasa semua orang bilang kepada Anda, pagi Pak, permisi Pak, pagi Pak. Anda terbiasa, jadi ketika di masjid Anda mau orang semua begitu kayak Anda, kepada Anda. Anda dengan orang lain kalau di masjid sama-sama hamba Allah. Kita bukan atasan siapa, enggak ada atasan di sini. Maka meskipun di Masjid Namira Anda juga, meskipun ada manajer di kantor, di sini Anda hamba Allah sama. Meskipun Anda yang bangun masjid ini, pernah tak omongin sekali di Masjid Namira? Ya. Maka tidak mesti teman-teman yang ikut kajian yang berjenggot-jenggot itu orangnya sangar-sangar, enggak ada yang negur. Kadang-kadang kitanya yang memang sombong. Kitanya ini loh yang enggak bisa merendahkan diri sendiri. Ya. Balik lagi, harus istiqomah dan sabar. Kemudian tidak boleh tergesa-gesa dan tidak boleh putus asa. Ya. Misalnya tergesa-gesa ini, itu temannya dari bertahap tadi. Jamaah, saya tanya, Allah ciptakan langit dan bumi itu jadi atau pakai proses? Allahulladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Allah ciptakan langit dan bumi itu dalam 6 masa. Ada yang mengatakan 6 masa. Di sisi Allah ada yang mengatakan 6 masa yaitu 6 hari dunia. Yaitu mulai dari hari Ahad sampai Jumat. Apakah sholat Isya, Zuhur, Asar dulu langsung 4? Jawabannya tidak. Dahulu berapa? 2. 2, 2, 2, 3, 2. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-shalatu awwala ma furidat rakatain." Fa uqirrat shalatul hadari wa utimmat shalatus safari wa utimmat shalatul hadar. Nabi SAW mengatakan dahulu awal-awal pertama kali sholat disyariatkan jumlahnya adalah 2-2. Maksudnya 2-2-2-3-2. Lalu kemudian syariatnya diubah, yaitu 2-4-4-3-4. Tetapi apabila orangnya safar, jadinya seperti yang pertama, 2-2-2-3-2. Itu termasuk bentuk bertahap. Tidak langsung khomer itu diharamkan, ada tahap. Ada tahap di mana khomer diharamkan kalau mau sholat. Sebelum sholat masih boleh. Maksud saya, belum mau sholat gak apa-apa. Sesudah sholat gak apa-apa, awal-awal dulu. Setelah itu barulah diharamkan khomer secara total. Ya. Ini menunjukkan bahwa kita di dalam menegakkan syariat Islam tidak boleh tergesa-gesa. Harus ada tahapnya. Nah. Tadi terakhir, tidak boleh putus asa. Contoh, antum ikut tahsin, tidak lulus, maka jangan putus asa. Ya, saya yakinkan di tahsin yang saya bikin bersama teman-teman, saya yakinkan ada yang tidak lulus. Bahkan ada yang saya sudah dengar, saya bilang ini tidak bisa lulus. Ya, mau gimana lagi? Memang tidak bisa lulus. Nah, kalau sudah tidak lulus, maka tidak boleh putus asa. Aduh, tidak lulus lagi. Sudah 4 bulan ku jalani, harus pulang dari mustawa yang sama. Ya, mau tidak mau. Kalau memang tidak lulus, harus tidak lulus. Nah, berarti kita harus belajar lagi. Ikut kelas bahasa Arab, tidak bisa-bisa. Sudah bertahun-tahun ikut. Ganti guru, tidak bisa-bisa juga. Terus saya ikut sama Ustaz Nadif, tidak bisa-bisa. Mungkin kayaknya salah metode Ustaznya itu. Gitu. Ganti Ustaz Zulfadli. Oh, ini mantep nih, lebih bagus dari Ustaz Nadif. Tapi waktu ujian tidak hadir juga, tidak berani. Ya. Ternyata bukan Ustaz yang salah. Ternyata gitu. Ya. Bolehkah membuat status WA dengan dalil lalu dibuat untuk sindir teman? Ini namanya dakwah, dakwah dalam rangka untuk nyindir-nyindir. Dakwah bukan nyindir-nyindir. Saya katakan kalau antum punya medsos, usahakan jangan nyinyir. Ada tuh ikon-ikon itu. statusnya orang di screenshot. Bisa screenshot ditanggapin atasnya caption. Orang ini berkata anu-anu. Tapi sesamanya dia sendiri. Ya. Kata guru-guru kami, para ulama, bila ada teman antum yang mengalami ketergelinciran, penyimpangan, maka ketika antum nasihati, niatkan untuk ngajak dia kembali kepada jalan yang benar. Dan itu tidak akan bisa sampai kalau niat antum saja dari awal sudah salah. Niat nyindir itu insya Allah bukan niat yang baik di dalam berdakwah. Apakah ada dalil surga di telapak kaki ibu? Peribahasa yang menyebutkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu, ini bukan hadis. Kalaupun hadis-hadis ini tidak sahih, itu adalah peribahasa. Tapi ada hadis yang mirip, cuma mirip, tapi bukan yang tadi itu. Yang mirip adalah ada seorang laki-laki yang minta izin kepada Nabi untuk ikut perang. Kemudian Nabi tanya, "Ayah hayatun ummu? Apakah ibumu masih hidup?" Dia bilang, "Na'am." "Ya Rasulullah, masih ada." Maka Nabi SAW mengatakan, "Ilzam rijalaha fathammal jannah." Pulanglah kamu berbakti kepadanya dengan ungkapan pegang kakinya. Tetaplah di kakinya karena di situ ada surga. Lalu orang mengubahnya dengan bahasa sendiri, surga di bawah telapak kaki ibu. Dengan bahasa yang baru, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ini enggak ada hadis seperti ini. Hadis yang ada adalah kata Nabi, ilzam rijalaha fathammal jannah. Pegang kakinya, di sanalah surga. Maksudnya megang kakinya adalah berpulang berbakti padanya. Kamu tidak usah ikut jihad. Sebagian ulama ada yang berkata, mungkin ketika itu umurnya memang belum cukup. Misalnya dia umurnya masih 14 tahun. Karena zaman Nabi yang ikut, yang wajib ikut jihad adalah yang 15 tahun ke atas. Mungkin pemuda ini mungkin usianya masih 14 tahun, maka Nabi tanya, mamamu masih ada? Masih, pulang berbakti, tidak ikut jihad. Mungkin karena belum cukup umur. Ustaz, bagaimana menanggapi ikhwan yang selalu maksa untuk chat? Qadarullah, awal kenal ana masih belum paham syariat Islam. Oh ya. Lalu ana berkomunikasi seperti pacaran. Ikhwan ini sudah datang ke orang tua untuk mengkhitbah, tapi orang tua masih awam dan minta uang panai. Jadi ikhwan ini tidak bisa menyanggupi. Ana sudah minta putus hubungan aja, jangan telpon-telpon, jangan chatting-chatting. Tapi ikhwan ini posesif dan selalu takut bila ana dengan laki-laki yang lain. Mohon nasihatnya, karena ikhwan itu juga ikut kajian rutin. Mana antum? Setampan antum, setampan apa antum itu? Mau tahu saya. Kalau saya jadi anda, blok nomornya. Kan bisa diblok tuh, blok chatnya, blok semua, pokoknya blok, gimana? Pasti tahu lah, ngeblok. Blok, B-L-O-C-K, diblok. Dan bilang, kembali lagi bila kamu sudah cukup uang panai. Ana punya rumah, kalau jual cash bisa 800 juta, kalau jual kredit bisa jadi 1 miliar dalam 2 tahun. Apakah riba? Jawabannya tidak riba bila dengan syarat. Bila antum tetapkan 2 tahun 1 miliar, maka tidak boleh, maka jalani dan tidak boleh berubah harganya. 1 miliar 1 miliar sampai 2 tahun. Tidak boleh antum ganti-ganti angkanya. Tidak boleh denda manakala dia terlambat mencicil. Dan antum boleh tahan jaminan bila khawatir dia tidak mampu membayar. Nah, misalnya tahan jaminannya, kamu cicil tapi sertifikatnya ku pegang dulu. Nanti kalau sudah lunas baru sertifikatnya ku kasih. Jangan lupa hitam di atas putih. Oh ya, tidak boleh ada klausul bila dipercepat maka diskon. Meskipun diskon, bila itu dicantumkan dalam perjanjian maka jadinya riba. Ya, klausul diskon percepatan pembayaran di dalam akad utang piutang itu riba. Bagaimana kalau di denda percepatan? Semakin dia percepat, semakin denda. Maka gila antumnya. Karena orang kalau waras, dia percepat ya. Wah, senang kan? Malah kasih diskon, itu baru waras. Wih, dia percepat, denda. Ya. Antum kayak bang aja. Apakah benar manhaj salaf dakwah yang paling benar? Salah. Dakwah salaf bukan dakwah yang paling benar. Dakwah yang benar. Karena kalau antum bilang paling, seolah-olah yang bukan dia benar juga. Misalnya saya ini paling ganteng di sini. Enggak sombong. Kalau ada yang saya bilang, saya yang paling ganteng, berarti ada beberapa yang lain yang juga ganteng. Ya kan? Berarti ada yang bukan dakwah salaf yang sifatnya benar. Yang benar dakwah salaf adalah dakwah yang benar. Yang bukan dakwah salaf di dalamnya pasti ada bid'ahnya. Maka itu kata-kata, apakah benar dakwah salaf itu dakwah yang paling benar? Salah. Yang benar dakwah salaf, dakwah yang benar. Yang bukan dakwah salaf di dalamnya pasti ada penyimpangan akidahnya. Karena ada koridor Nabi dengan para sahabat, tabi'in tabi'ut tabi'in, ini dakwahnya. Lalu ada yang bukan dakwahnya dia, pasti di situ nyimpang. Ada satu rel kereta api yang dia nyimpang ke situ. Nah. Saya sholat berjamaah di sebuah masjid besar, sedikit jamaahnya. Kalau mau hendak merapatkan shof, dicentil oleh jamaah. Wajahnya mengerut. Apa yang harus saya lakukan? Sudah dua kali bersebelahan dengan dia dan sikapnya sama. Jika saya merapatkan keduanya, kedua kaki, takutnya bikin sholat jamaah tidak khusyuk. Antum mau pakai cara anteng apa cara ribut? Kalau antum mau pakai cara ribut, begini. Seandainya mau pakai cara ribut, kan kadang imamnya bilang begini, istawu sawu sufufakum, ya kan? Maka kita tempelkan kaki. Nanti kalau dia marah, kita bisa bilang, Pak Imam, tadi Pak Imam bilang apa? Sawu sufufakum. Apa artinya Pak Imam? Rapatkan, luruskan. Ini enggak mau ini nah. Enggak mentaati perintah imam. Sudah imamnya bilang rapatkan, luruskan. Mungkin enggak mau rapat, malah kaki saya diinjak. Marahin dia Pak Imam. Gitu. Ini kalau pakai cara ribut. Karena setelah itu pasti enggak ada yang khusyuk, satu pun enggak ada yang khusyuk. Tapi kalau mau pakai cara anteng begini, yakinilah kalau antum berusaha untuk mendekatkan kaki dan dia enggak mau, antum sudah dapat pahala, dianya yang enggak. Gitu saja. Dan memang ada khilaf ulama, haruskah nempel ataukah yang penting dekat. Memang ada khilaf ulama, harus diketahui itu. Jika Ustaz B ditahzir Ustaz A, bolehkah kita ambil Ustaz ilmu dari Ustaz A? Jawabannya, tahzir itu ada beberapa macam. Tahzir syar'i, yang betul-betul karena dalil syar'i. Ada tahzir hawa nafsu karena faktor duniawi. Nah, ini diteliti dulu. Ini karena duniawi kah atau karena syar'i kah? Saya katakan di sebagian permasalahan antara ustaz dengan ustaz kadang-kadang bukan masalah syar'i, melainkan masalah duniawi. Yaitu bukan cuma beda pendapat tapi beda pendapatan. Beda pamor, beda keterkenalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.